Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ikhwanana, hari ini insyaAllah kita akan membacakan kajian kita yang baru yaitu Syarah Nadam Waraqat Fi Usulul Fiqh Nadam Waraqat Fi Usulul Fiqh Waraqat yang kita kenal ditulis oleh Abdul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwayni Rahmatullah Alayh berisi tentang untayan-untayan matan yang ringkas terkait usul fikih. Ini kemudian dinazamkan, dirubah maknanya menjadi nazam, menjadi manzumah oleh Syekh Yahya bin Badruddin Musa bin Ramadan bin Umairah. Ya. Atau yang lebih dikenal dengan Syarafuddin, julukan beliau. Atau yang dikenal dengan Amriti, atau ada yang menyebut juga Imriti. Ya, Al-Amriti. Amriti adalah nama sebuah tempat atau daerah di daerah Bulbais, ya Qahirah di Mesir sana ya. Ya, Amriti. Ya, beliau punya banyak karya yang berupa nazam. Ya, matan-matan fikih, kemudian matan-matan usul fikih, matan-matan nahwu dinazamkan oleh beliau agar para tulab, para pembelajar dapat menghafal matan-matan tersebut dengan mudah. Ya, beliau menazamkan Ajrumiyah, menazamkan kitab At-Tahrir, kitab fikih, dan juga menazamkan ya, yang kita pegang ini itu Al-Waraqat, sehingga jadi mudah dihafal. Ya, dan kajian kita, ini kajian usul fikih dasar, untuk memudahkan memahami, maka butuh hafalan. Oleh karena itu, nanti di pekan depan, sebelum belajar, kita setoran hafalan. Bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, hafalkan. Karena dengan menghafal, ini menjadi pondasi yang kuat. Dalam memahami waraqat. Dalam memahami waraqat. Ya, antum hafalin nahwu aja, misalkan di Ajrumiyah. Antum punya pondasi yang kuat ketika antum menghafal Ajrumiyah. Ya. Ketika antum menjelaskan apa namanya? Tanda-tanda alamat i'rab rafa wa raf'u arba'u alamatin. Jadi kuat antum, oh rafa punya 4 tanda. Ad-dhammatu wa kemudian wal wawu wal alifu wal wawu kemudian wasbutun nun amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi. Ah, jadi kuat kan, jadi kuat bahwa apa namanya pondasi nahwu antum. Demikian pula dan juga ya kitab ini pun mudah untuk dihafal ya. Taib ya, jadi kitab ini Nadham Waraqat ini berkisar tentang usul fikih ya. Ini penting sekali untuk mempelajari usul fikih sebagaimana dikatakan oleh para ulama, oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya yang mengatakan tidak mungkin seseorang memahami Al-Qur'an dan Sunnah tanpa dia memahami usul fikih. Ya, usul fikih sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat. Ya, dan itu adalah alat untuk memahami Al-Qur'an dan alat untuk memahami hadis-hadis Nabi. Akan tetapi di masa Nabi, di masa sahabat itu tidak ma'ruf dengan istilah-istilahnya yang kita kenal sekarang. Akan tetapi itu mewujud, usul fikih tersebut itu secara saliqatan, secara alami aja. Secara alami. Maka para sahabat mengetahui makna am, mereka mempraktekan am. Makna khas, mereka mempraktekan makna khas. Ya, bisa dipahami sini? Nah, jadi di masa sahabat, di masa tabi'in itu ma'ruf. Sampai datangnya nanti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang beliau yang pertama kali menyusun yaitu kitab usul fikih yang pertama kali. Ya. Kalangan Hanafiyah mengklaim, oh enggak, mazhab ulama kami. Ya. Yang pertama kali. Taib, itu Muhammad bin Hasan. Siapa namanya? Muhammad bin Hasan. Tapi kata para ulama lah tidak. Itu adalah Asy-Syafi'i. Nah, lihat di halaman berapa ini? 15. Halaman 15. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Wa man tabi'ahum. Dan yang mengikuti beliau mereka. Bihsanin dengan baik. Ila yaumiddin. Sampai hari kiamat nanti. Amma ba'du. Adapun setelahnya. Fahada yaumus sabti. Ya, ini adalah hari Sabtu, Al-Khamis. Ini Syekh memulai pengajiannya. Ini kan buku ini merupakan transkrip dari hasil kajian Syekh yang merupakan beliau merupakan kajian rutin beliau. Nadzam wa raqat beliau syarah secara lisan. Kemudian direkam, kemudian ditranskrip dan akhirnya dibukukan. Ini hari kami, hari Sabtu, Al-Khamisa Asyara min Syahri Safar, yaitu tanggal 15 dari bulan Safar. Nah, seperti bulan ini, bulan Safar. Nah, Al-Khamisata Asyara wa Arba'a Mi'ah wa Alf, yaitu pada tahun 1415 Hijriah. Wa fihi nabtadi'u qira'ata kitab, ya, dan pada hari ini kita akan memulai pembacaan kitab kitab Nadhmul Waraqat fi Usul Fiqh. Ya, Nadhmul Waraqat fi Usul Fiqh. Nas'allaha an yu'inana ala fahmihi wa ismamihi. Ya, kita memohon pada Allah agar Allah menolong kita untuk memahaminya dan menyelesaikan pelajaran buku ini. Jadi ini terkait tentang pelajaran usul fikih. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali menulis usul fikih secara tertulis, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi usul fikih sudah ada sejak zaman sahabat, sejak zaman Nabi. Ya, akan tetapi itu muncul secara sariqah aja, secara alami. Mereka kenal am, praktek am. Mereka kenal khas, praktek khas. Nah, ya. Buku Waraqat ini adalah buku salah satu dari buku Al-Juwayni yang berkisar tentang usul fikih. Beliau juga menulis kitab usul fikih yang lainnya itu Al-Burhan. Ya. Nah, buku terkait usul fikih itu ada 4 yang buku induknya. Salah satunya adalah Al-Burhan karya Al-Juwayni. Yang kedua Al-Burhan karya Al-Juwayni. Yang kedua karya murid beliau. Ya, yaitu siapa? Al-Ghazali, yang berjudul apa? Al-Mustasfa. Yang ketiga yaitu Al-Umad. Al-Umadu, yaitu kitab Al-Umad. Ini karya Mu'tazilah, seorang Mu'tazili, yaitu Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Akidah Mu'tazilah. Yang keempat Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad itu seorang Mu'tazilah juga. Itu Abil Hussein, karya Abul Hussein Al-Basri Al-Mu'tazili. Abul Hussein Al-Basri Al-Mu'tazili. Apa judul bukunya? Al-Mu'tamad. Kalau tadi Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, apa judul bukunya? Al-Umad. Ini 4 buku induk dalam usul fikih. Ya. 4 buku induk dalam usul fikih. Tapi sayang, 4-4-nya ini sudah ya ternodai oleh virus kalamiah, virus ya ahli kalam. Ya, virus ahli kalam. Yang kalau dua tadi virus Mu'tazilah. Kalau dua tadi al-umat dan juga al-mu'tamad. Karena dikatakan oleh para ulama, kullu man kataba kitaban fa innahu yakhdum mu'taqadahu wa madhhabahu. Setiap orang yang menulis kitab usul fikih ini, maka dia akan loyal, dia akan condong kepada akidah dia dan madhab dia. Ya. Nah, kalau yang dua yaitu karya Al-Ghazali dan guru beliau Al-Burhan Al-Juwayni, itu berarti ya selain juga ternodai oleh ya kalam, ya mantik, juga oleh akidah Asy'ariyah. Karena ya Al-Juwayni maupun murid beliau Al-Ghazali adalah Asy'ariyah. Nah, jadi dalam pembelajaran usul fikih ini ada dua yang pasti kita pahami, yaitu masail laisa tahtaha samrah al-amaliyah, yaitu masalah yang di bawah masalah ini tidak ada buah amalnya. Yang kedua, kebalikannya, masail yang kedua berarti ya, apa namanya? Yang pertama tadi apa? Masail yang tidak ada amal. Ini jenis yang kedua, yaitu masail yang di situ ada amal. Nah, masail yang tidak ada amal yaitu masalah masail yang kalamiyah, yang ma'khudhatun min ilmil kalam. Nanti ini insyaallah ya, namanya usul fikih itu enggak lepas deh dari ilmu kalam. Antum mau baca usul fikih yang mana? Raudhatun Nadhir, talkhis-talkhisnya Al-Ba'li, talkhis siapa lagi, semua ada ilmu kalam. Padahal itu sudah disusun oleh Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, jadi juga ada masail yang di situ ada ya masalah amaliyah. Nah, kita langsung aja baca ya. Berpanjang-panjang sini kelamaan nanti. Ya qala, hunaka syai'un yusamma bi usul fikhi. Hunaka, di sana ada sesuatu yang dinamakan dengan usulul fikhi ala ismihi. Maka usul fikih ala ismihi, sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya usul fikhi. Ya'ni yabnani yanbani alaihi al-fiqhu. Yanbani alaihi al-fiqhu. Yang fikih dibangun di atasnya. Usulul fikhi, yang fikih dibangun di atasnya. Di atas apa? Di atas usul. Di atas usul. Wa hunaka syai'un yusamma bi usulil fiqhi. Wa hunaka syai'un akharu yusamma bi qawaidil fiqhi. Nah, di sana ada sesuatu yang dinamakan dengan usul fikih, juga ada sesuatu yang lain yang dinamakan dengan qawaid fikih. Tahun lalu di sini pernah diadakan daurah. Ya, yaitu kita adakan daurah, waktu itu daurah qawaid fikhiyah. Itu mengenai kaedah-kaedah fikih. Itu bukan usul fikih. Nah, apa itu usul fikih? Qala fa usulul fiqhi yubhathu fi adilatil fiqhi wa qawaidul fiqhi tabhathu fi masailil fiqhi. Coba perhatikan, usulul fiqh, usul fikih itu membahas adilah fiqhiyah. Jadi hanya membahas adilah fiqhiyah aja. Enggak bahas yang lain. Ya, di sini khususnya adillah fikhiyah ijmaliyah. Karena nanti namanya adillah itu ada dua, adillah ijmaliyah sama adillah tafsiliyah. Jadi yang kita bahas di sini usul fikih itu adillah ijmaliyah. Nah, sedangkan qawaid fikih itu dia membahas masail fikih. Masail fikih laisa laha ilaqatun bil adillati itlaqan. Yang dia enggak memiliki ilaqah. Ya, enggak memiliki ya apa namanya keterkaitan. Kalau di buku antum apa tulisnya, alaqah ya, ya khata' ya, sama di bukuannya juga alaqah ya, yang benar adalah ilaqah dengan kasrah ya, diganti itu, sama di bukuannya juga dikasih harakat. Yang tidak ada ilaqahnya, tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil secara mutlak. Nah, ini kalau qawaid fikhiyah. Ya, semisal kalau qaid fikriyah antum mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, ini kan qaid fikriyah. Ya, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil ya kemanfaatan mahal maslahat. Ini enggak ada hubungannya dengan dalil-dalil. Dia hanyalah tatbik dari masail fikriyah. Praktek dari masail fikriyah. Ya, kaidahnya gimana? Ini masailnya seperti ini. Ya, gambaran masalah seperti ini. Nah, kaidahnya seperti ini. Dia enggak ada hubungannya dengan adillah. Ya, dengan adillah. Fa kitabu qawaid ibn Rajabin masalan la yabhasu fil adillah. Maka kitab misalkan, kitab qawaidnya Ibn Rajab. Kitab qawaid fikih. Itu misalkan itulah yabhasu fil adillah. Ya, itu tidak membahas terkait adillah. Ya, qawaid Ibn Rajab itu qawaid fikih ala madhab Hanbali. Kalau madhab Syafi'i, Asyuti punya namanya Asbah al-Asbah wa Nadhahir. Ya, Hanabilah Mutaakhirun, semisal Syekh Sa'di punya kitab namanya Manzumah ya Sa'diyah atau yang dikenal dengan nama itu. Ya. Inna ma yabhasu fi qawa'ida wa dawabita fil fiqh. Nah, kaidah-kaidah fikih itu hanya membahas kaidah-kaidah doabit-doabit, ketentuan-ketentuan ya dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih. Nah, jadi di sini sudah kita bisa bedakan perbedaan antara usul fikih dan qawaid fikih. Ya. Kalau usul fikih itu membahas apa? Ya bahasu fi adilatil fiqh. Dia membahas akidah adilah fikih, ya. Akidah adilahnya ijmaliyah. Nah, kalau qawaid fikih itu membahas apa? Masail fiqhiyah. Dia enggak ada hubungannya keterkaitannya dengan adillah. Nah, kalau qawaid itu dia membahas qawaid dhawabit fil fiqh. Ya, ketentuan-ketentuan aja. Kaidah-kaidah. Iyan bani 'alaiha masailu. Yang masail, permasalahan fikih itu dibangun di atasnya. Ya. Lakinna usulal fiqhi, akan tetapi usul fikih ia bahasu fi adilatil fiqhi wa qawaidiha wa huna wa hadha huwa al farqu bainahuma. Akan tetapi usul fikih itu dia membahas terkait tentang adilah fikih dan juga kaedahnya, tidak membahas apa namanya masailnya itu di qawaid ya, masailnya itu langsung gimana seperti ya misalkan apa namanya al-yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan syak. Ya, ini masailnya antum sedang sholat. Ya, ini ala tahara atau ala ghairu tahara. Ini yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, ini qawaid fikih ya. Wa hadzal farqu bainahuma. Inilah perbedaan di antara keduanya. Ini yang ringkas saja ya. Nah, qala wa usul fiqhi sayati insyaallahu ma'nahu fi kalamil muallif rahimallah ya, dan usul fiqhi akan datang insyaallah maknanya ya, ini fi kalamil muallif, nanti lewat lisan kalam muallif yaitu Syekh Al-Amriti. Tadi namanya siapa? Syekh Yahya. Syekh Yahya bin apa? Bin Musa bin Badruddin Musa bin Ramadan bin Humairah Al-Amriti. Al-Amriti atau ada yang nyebut juga dengan Imriti. Ya, Imriti. Nah, masalah tuh. Ya, masalah di sini. Ya, berikutnya masalah hal yang bagi an yuqaddama, apakah selayaknya didahulukan ilmu usulul fiqh, ilmu usul fikih alal fiqh, didahulukan ilmu usul fikih daripada fikih, am yuqaddamul fiqh alaih, atau didahulukan ilmu fikih daripada mempelajari usul fikih. Nah, ini masalah ya, ini para ulama khilaf. Jadi antum kalau mau belajar setelah belajar tauhid ya, belajar apa dulu nih? Usul fikih atau fikih? Ini para ulama khilaf. Qala ba'dul ulama'i rahimahullah, sebagian ulama berkata, semoga Allah merahmati mereka, quddimal usul atau qaddimil usulan. Qaddimil usulan, dahulukanlah usul. Ya, dahulukanlah usul. Atau antum boleh baca juga quddima al usul. Usul didahulukan. Ya, al usulu naibul fa'il. Atau antum boleh baca qaddim al usula. Qaddimil usula, usul sebagai maf'ulun, maf'ul bih dari qaddim fi'il amr. Qaddimil usula, dahulukanlah usul fikih. Nah, ini ya. Kenapa? Hatta tabaniya alaihi al-furu'a. Ya, sehingga Anda dapat membangun di atas usul fikih tadi al-furu'a, yaitu cabang-cabang masalah. Antum sudah punya pondasinya yang kuat, ya. Fa'rif usulal fiqh. Maka kenalilah usul fikih terlebih dahulu, qabla an ta'rifal fiqh, sebelum Anda mengenal fikih. Ya. Nanti antum mau berfikih, ada dalilnya, tata cara sholat. Ya, apalagi antum baca buku sifat sholat Nabi, itu ada dalil-dalilnya. Kata para ulama, enggak mungkin memahami dalil-dalil tersebut untuk mewujudkan dalam suatu tatbik, praktek, penerapan dalil-dalil, melainkan kalau seseorang tidak dia sudah kenal terlebih dahulu dengan usul fikih. Ya, dikenal dengan usul fikih. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain. Nah, jadi memahami Al-Quran, Sunnah itu terkait dengan memahami usul fikih. Ya, dan nggak mungkin seorang paham Quran, Sunnah tanpa memahami usul fikih. Sementara kita berfikih patokannya adalah Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya, nah, tidak mungkin juga memahaminya kecuali dengan patokan usul fikih. Masalah, ya, Ijma, Qiyas itu dibahas di mana? Di usul fikih. Ya, masalah adillah ini Al-Quran, Sunnah dibahas di mana? Adillah tadi usul fikih. Nah, ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Sebelumnya udah pernah belajar usul fikih belum, Mas Fatur? Oh ya, warakat yang kita kemarin. Mas Lukman, ada pernah belajar? Hah? Oh, sedikit. Baik, qala ba'dul ulama rahimahullah. Nah, sebagian ulama yang lain berkata, bal yuqaddamul fiqhu. Oh enggak, didahulukan fikih katanya. Li'annal insana, karena ya manusia seseorang, yamkinu an ya'rifal fiqh, memungkin saja dia mengetahui fikih, duna an yarji'a ila usulil fiqh, tanpa dia merujuk ke usul fikih, tanpa dia kembali ke usul fikih. Li anna ilma usulil fiqh la yabhasu fil fiqh, karena ilmu usul fikih itu tidak membahas fikih. Innama yabhasu fi adilatil fiqh, ilmu usul fikih hanya membahas adillah, dalil-dalil fikih. Wahina idzin yumkinu lil insani, maka pada saat itu ya seseorang mungkin saja, ayya'rifal fikhi qabla ayya'rifa usulan fikhi, seseorang mungkin saja dia mengetahui masalah fikih sebelum dia mengetahui usul fikih. Wa hadha huwa alladhi alaihi al-amalu al-jari min qadimiz zamani, dan inilah ya amal yang terus berlangsung dari sejak dahulu. Hatta inna ba'dal masayihi, ya sampai-sampai sebagian para masyih, fi manasma'u, ya sebagaimana yang kami dengar, kata Syekh Utsaimin, yaqra'unal fiqhi, mereka membacakan kitab-kitab fikih, mengajarkan fikih, wala yaqra'una usulal fiqhi itlaqan, dan mereka tidak mengajarkan usul fikih secara mutlak. Naam ya. Nah, ini yang tepat juga. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, dia mesti diajarkan sholat. Kata Nabi, fa'in atau kalidalik fa'amirhum, ya, fa'akhbirhum, annam lafz, annam lafz tarada alaihim, khamsah salawat. Ya. Apabila mereka sudah mentaatimu untuk mau bertauhid, maka kabarkanlah kepada mereka Allah memfardukan kepada mereka sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Kemudian kalau mereka sudah mau itu, wajibkan kepada mereka, ambillah harta mereka untuk sebagai yaitu zakat. Ini orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia mesti sholat kan? Sholat praktek fikih, ya kan? Kalau dia enggak hafal Quran sekalipun, enggak ada yang dihafal, dia mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita tidak mengatakan kepada mu'alaf tadi, oh ente belajar usul fikih dulu sebelum ente nanti belajar tata cara sholat. Tata cara sholat ialah pelajaran fikih. Wah repot. Nanti dia selesai dari warokot, dia lanjut ke syarahnya, dia lanjut ke aluma, dia lanjut ke kitab Iqradatun Nadir, dia lanjut ke Mustasfa, baru dia sholat. Berapa tahun? Berapa tahun dia baru belajar fikih? Ah, ini ya, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ah, berkata mu'allif yaitu Syekh Al-Imriti. Qala al-fakhir asy-syaraf al-Imriti dzul 'ajzi wat taqsir wat tafriti. Ya, qala al-fakhir asy-syaraf al-Imriti dzul 'ajzi wat taqsir wat tafriti. Ini ya, ini tawadhu ya. Tawadhu bukan artinya dia seperti yang beliau katakan. Ya. Qala al-fakhir, berkata seorang yang fakir. Asy-syarafu, ya, maksudnya syarafu bukan dia mentazkiyah diri dia sendiri, sayalah orang yang mulia syaraf, bukan. Karena beliau memang dijuluki sebagai syarafuddin. Syarafu maksudnya di sini adalah syarafuddin, ya, syarafuddin, syarafuddin. Ini julukan beliau. Al-Imriti syarafuddin, Al-Imriti, ya, dengan di fathah. Imriti. Imriti tadi itu adalah nama sebuah negeri, ya, di dekat Kahirah, ya. Kahirah di Mesir. Dzul 'ajzi yaitu seseorang yang memiliki ajaz, kelemahan, wa taqsir, ya. Dan juga ya kekurangan, wa tafrit, dan juga yang lalai, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Ya, qala Syekh Al-Utsaimin Asy-Syarih rahmatullah alaihi, wa qawluhu al-fakhir asy-syarafu hadha laqabun lil mu'allifi an-nadhibi. Ya, perkataan beliau qala al-fakhir asy-syarafu syaraf. Ya, adapun fakir itu tawadhu beliau karena beliau memang orang yang sangat fakir. Ini sifat manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara. Ini memang kita semua fakir. Allah yang bilang, ya ayuhan nas antumul fuqara. Allah lah yang agnia, yang kaya. Kalian itu semua fakir, kata Allah. Wasyaraf itu adalah lakab. Lakab apa arti lakab? Julukan. Julukan lil mu'allif yang diberikan kepada sang penulis kitab ini An-Nadhimi, ya, yaitu Syekh Al-Imriti. Lihat di footnote, An-Nadhimu huwa Yahya ibn Musa ibn Ramadan ibn Umairah Syarafuddin. Nah itu kan Syarafuddin Al-Imriti. Itu nisbah lil balad Amrit. Ya, nisbah kepada negeri Amrit. Wahia nahiya min nawahi Misr. Itu di salah satu di penjuru Mesir. Faqih Syafi'i, dia seorang faqih Syafi'i. Nah, qala wa qawluhu dzul 'ajzi wat taqsir wat tafriit. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, dzul 'ajzi, al-'ajzi itu apa sih? Huwa 'adamul qudrah. Yaitu yang tidak memiliki kemampuan. Wa taqsir huwa 'adamul ikmal. Yaitu yang tidak sempurna. Ya, yang tidak sempurna. Wa tafrid huwa al-ihmalu fima yajibu. Nah, sedangkan tafrid adalah ihmal. Ihmal di sini artinya meremehkan. Fima yajib, ya, meremehkan hal-hal yang wajib. Wa qala dzalika rahimallah tawadu'an minhu. Nah, beliau berkata seperti ini, semoga Allah merahmati beliau. Ini karena apa? Karena tawadu. Ya, wa illa kalau beliau mengucapkannya bukan karena tawadu, memang jati diri beliau seperti itu, memang beliau orang yang fakir, orang yang ajiz, orang yang apa lagi tadi, tafrid, taksir, ya, kata Syekh, fala tadunnu annahu ala hadzal wasf, apa namanya? Wa illa fala tadunnu ala annahu hadzal wasf. Maka janganlah Anda menyangka bahwa beliau itu berada di sifat ini. Enggak demikian. Walau dhannana annahu ala hadzal wasf, naudzubillah. Seandainya kita menduga bahwa beliau memang memiliki sifat tersebut, sifat ajaz, sifat taksir, sifat tafrid, wah, kata Syekh, lam nantafi bi kitabih. Ngapain kita manfaatin kitab beliau ini? Ya, buat apa? Kita tidak akan manfaati kitab beliau. Jadi orang-orang yang memiliki sifat seperti tadi. Ya. Lakin hadza min babit tawadhu. Akan tetapi ini beliau ungkapkan karena beliau tawadhu. Min babit tawadhu. Ini biasa ya. Qala al-muallif rahimallah. Berkata al-Amrithi rahimallah. Alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa ashhara. Segala puji bagi Allah yang telah adhara, yang telah menampakkan ilmal usul, ilmu usul lilwara, lilwara kepada manusia, wa ashhara, dan Allah lah yang memasyhurkannya. Allah yang memasyhurkan usul fikih ini. Nah, coba perhatikan perkataan al-Amrithi, alhamdulillah sabaqa al-kalamu an ma'na al-hamdi. Ini telah berlalu penjelasan tentang makna hamad. Ya. Lihat makna al-hamdi kama qala al-ulama rahimahullah wa wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'ziman. Wa fa in wasafahu bil kamali la mahabbatan wala ta'ziman lakin khaufan wa rahbatan summiya dhalika madhan wala hamdan. Fal hamdu la budda an yakuna maqrunan bi mahabbatil mahmudi wa ta'zimihi. Intaha. Ya, ini yang menulis bukan Syekh Utsaimin, ini catatan kaki. Yang nulis, yang mengumpulkan, yang mentafrik, mentranskrip ceramah Syekh. Karena nanti beliau mengatakan unzur syarhal manzumah al-baikuni yang dipadilati Syekhina. Ya, lihatlah manzumah, syarah manzumah baikuni yang ditulis oleh Syekh kami, Syekh Utsaimin. Ya, gak mungkin Syekh Utsaimin nulis diri sendiri. Ya, yang nulis catatan kaki ini bukan Syekh Al-Utsaimin. Baik, apa makna hamad? Makna hamad yang di Al-Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu kama sebagaimana dikatakan oleh para ulama wa wasful mahmud. Yaitu apa namanya? Mensifati sesuatu yang dipuji itu bil kamal, dengan kesempurnaan. Ya, mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Nah, apabila disifati dengan kamal tapi tidak dengan kecintaan dan pengagungan, hanya karena kin khaufan wa rahbatan, tapi juga dipujinya itu karena takut. Ya, karena takut juga, karena ada rahbah, karena ada ya, kekhawatiran, maka itu bukan dinamakan hamad, tapi dinamakan madhan, pujian. La hamdan, bukan hamad. Ya, fa innal hamdu, fa innal fal hamdu, maka hamad labuda ayyakuna maqrunan bi mahabbatil mahmudi wa ta'zimi. Kalau yang namanya hamad itu mesti disertai dengan kecintaan terhadap yang dipuji tadi dan pengagungannya. Ya. Kalau antum mengatakan saya memuji ya bos saya. Berarti antum gimana? Antum mengatakan ahmadu mudiri, saya memuji mudir saya, bos saya. Atau antum gimana? Atau antum madah tuh. Saya memadah, memuji. Karena bukan berdasarkan kecintaan dan pengagungan. Nah, yang berdasarkan kecintaan dan pengagungan hanya itu untuk milik Allah. Alhamdulillah. Alhamad itu hanya milik Allah. Ya, kita balik lagi. Wa qawluhu adhara. Ya, alhamdulillahilladzi qad adhara. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan. Yakni akhraja, yang telah mengeluarkan. Ya, mengeluarkan ilmal usuri, ilmu usul. Ilmu usul fikih. Lil wara, kepada para manusia, wa ashara, yakni nasyara, yang menyebarkannya. Ya, ashara di sini maknanya yang memasyhurkan, tapi di sini maknanya yang menyebarkannya. Wa qawluhu ilmal usul yakni usulul fiqh, yang telah menampakkan ilmu usul, mengeluarkan yaitu ilmu usul fiqh. Nah. Wa qala al muallif rahimahullah, kita baca cepat saja ya. Baca sampai jam 1 aja. Sepekan sekali. Wa qala al-mu'allif rahimahullah 'ala lisani Syafi'i wa hawana fa huwa alladhi ibtida'an mudawwana. Ya. 'Ala lisani Syafi'i. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan ilmu usul fikih ini kepada manusia dan menyebarkannya 'ala lisani Syafi'i, melalui lisannya Syafi'i. Wahawana, dan Allah memudahkannya, memudahkan Imam Syafi'i. Ya. Bahwa maka dialah Syafi'i, alladzi lahu ibtida'an dawwana. Maka dialah Syafi'i yang dia ibtida'annya memulai wadawwana, dan yang pertama kali menulis, membukukan. Nah, yang baca gantian kali ya, jangan saya, capek saya ini. Ah, saya Rahmat. Qala asy-syarihu qawluhu 'ala lisani Syafi'i huwa imam mashhur rahimahullah. Qawluhu wa qawlana yakni qawlana hadhihi al-usul. Hadhihi al-usul. Qawluhu wa huwa ay Syafi'i. Qawluhu lahu ay li usul al-fiqh. Qawluhu ibtida'an ya'ni sabqa. Qawluhu dawwana ya'ni alafa. Fa Syafi'i rahimahullah huwa awwal man jama'a usul al-fiqh rahimahullah ala wajhi at-ta'lifi. Wa in kanat hadhihi al-usul ma'rufatan fi ma sabaqa hatta fil Qur'an wa sunnati. Lakin awwal man alafa hadha jama'ahu wa al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Wa illa fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam istamala al-umuma wa bayyana anna lil-umumi sighatan haitsu qala alaihi salatu wassalam fi qouli al-musalli assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin qala innakum idza qultum dhalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardi min aina aqad. Baik, cukup dulu ya. Nah. Ya qala wa 'ala lisani Syafi'i wa hawana fa huwa alladhi lahu ibtida'an dawwana wa qawluhu. Nah, perkataan al-Amriti 'ala lisani Syafi'i, melalui lisan Syafi'i, itu Muhammad bin Idris al-Imam al-Mashhur rahimahullah. Ini Imam Syafi'i yang pertama kali. yang paling berjasa besar. Dahulu di masa Syafi'i, para ulama menghafal hadis, menghafal ya perkataan-perkataan para sahabat. Akan tetapi tatkala mereka dihadapkan dalil satu dalil sama satu sama lain yang seolah-olah itu kontradiktif, ya dahulu para ulama masih kesulitan untuk menjadi jalan keluar. Oleh karena itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan karena Syafi'i, kita enggak tahu mana khos, mana am, mana mutlak, mana muqayyad dalil-dalilnya. Jadi setelah muncul Syafi'i, semua menjadi mudah. Ya, ini ar-risalah, surat usul fikih yang tulis oleh Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi, yang namanya apa? Ar-risalah, diberi judul oleh orang-orang yang belakangan setelah Syafi'i sebagai ar-risalah. Ya. Al-Mashhur rahimahullah, Ahlul Bait. Beliau, wah dia enggak punya. Masyaallah. Yang ngomong siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan macam-macam makanya Bang Imam Syafi'i. Dia ngomong siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Tiap hari Imam Ahmad doain Syafi'i terus. Berjasa besar. Kata Imam Ahmad, kalau enggak ada Syafi'i saya enggak tahu. Cuman hafal aja. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Matannya, sanadnya. Diroyah riwayatan. Tapi kata Imam Ahmad, enggak tahu kita kalau enggak kenal mana am, mana khas, mutlak, muqayyad. Setelah muncul Syafi'i, terurai. Syafi'i menulis risalah, terurai. Nah, jadi ini melalui lisan Syafi'i. Ya. Wa hawana yakni hawana hadhihi al-usula. Yakni beliau memudahkan usul fikih ini. Wa qawluhu fahuwa ay Asy-Syafi'i, maka dialah yaitu Syafi'i. Ya. La alladhi yang lahu ay lahu jar majrur itu ay li usul fikih. Fahuwa dialah yang ya ibtidaan. Ibtidaan itu sabqan. Yang memulai. Ini kan jar majrur nanti ya. Dia ditakdim itu. Dia ditakdim. Ya. Karena dia muta'alliq dengan muta'allaqnya yang mu'akhar. Ya, dia muta'alliq muqaddaman. Paham antum? Dia muta'alliq, tapi muta'allaqnya mana? Mu'akhar. Ya. Maka dialah Imam Syafi'i yang memulai. Ya, memulai. Ibtida'an yakni sabqan. Yang dahulu. Wadawana, ya dawana di sini allafa, yakni yang menulis lahu li usul fikih, menulis apa? Li usul fikih, menulis usul fikih. Dah paham di sini? Nah, fal Imam Syafi'i rahimahullah huwa awwalu man jama'a usul al fikih. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau yang pertama kali menjama', menggabungkan ya usul fikih ala wajh ta'lifi dalam bentuk taklif tulisan. Kalau dahulu para sahabat paham usul fikih, kenal ya secara saliqah alami, mereka kenal khas, mereka mentatbik khas, mereka kenal am, mentatbik am dalam penerapan sehari-hari. Tapi mustalahatnya ya apalagi tulisannya enggak ada. Ya, bisa dipahami di sini? Baik. Wa in kanat hadhihi al-usul ma'rufatan. Nah, walaupun usul ini, usul fikih ini dikenal fi masabaq sebelumnya, hatta fil Qur'ani was sunnah, sampai di Al-Qur'an dan Sunnah, lakin awwalu man allafa hadha, akan tetapi yang pertama kali mentaklif, menyusun usul fikih ini, wa jama'ahu, dan merangkumnya, mengumpulkannya dalam sebuah tulisan, huwa al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yaitu Imam Asy-Syafi'i. Walaupun di kitab beliau Al-Umur itu enggak lengkap. Ya, beliau masih melewatkan beberapa permasalahan. Ya, itu biasa. Ya, itu biasa ya. Yang pertama kali itu ya, itu terlewat, terluput dari beberapa masalah yang merupakan masalah penting juga tapi kembangan. Jadi Syafi'i menulis yang induk-induknya aja. Nah. Kemudian barulah muncul ulama-ulama setelahnya. Ya. Qala wa jama'ahu huwa al-Imam Syafi'i wa illa fa inna rasulah. Ya, karena kalau kita tidak mengatakan demikian, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam istamalar umum, sudah dahulu menggunakan lafaz umum. Lafaz umum ini kan ada dalam masalah usul fikih, ya enggak? Ya, wa bayyana lil umumi sighatan, dan Rasul pun sudah menjelaskan bahwasanya umum itu dia memiliki sighah, sebuah bentuk. Haitsu qala, di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, ya fi qaulil musallin, ya beliau berkata pada ucapan orang yang sedang salat di dalam tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga salam keselamatan tercurah alaina kepada kami, wa ala ibadillah, dan juga kepada para ibad. Lihat jamak, jamak diidofahkan, jamak diidofahkan, dan juga kepada para hamba-hamba Allah yang saleh. Qala, kemudian Nabi bersabda setelah itu, innakum idza qultum dzalik, ya kalian apabila kalian mengucapkan yang demikian, mengucapkan tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, faqad sallamtu ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard, maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada para hamba-hamba yang saleh di langit maupun dan di bumi. Ya. Nah, berikutnya tafadhol. Nah, Edward Sembiring, Iqra. Nah, sudah jam 1 ya tapi ya. In aina akhadna annana sallamna ala kulli abdin salihin. Sebentar lagi ya. Sudah pukul jam 1. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita ya telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh hanya karena mengucapkan tadi? Itu Rasul beristidlalnya, berdalilnya dari mana itu? Ya kan? Al-jawabu min sigotil umum. Itu dari sigoh bentuk umum. Min kaulihi ala ibadillah. Itu dari ucapan sabda Nabi. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ibad. Ibad itu kan jamak dari abdun. Ya. Fa ibad, ibadun, jam'un. Jamak dari abdun. Mudhafun. Dia mudhaf. Ya, dia mudhaf. Nah, jamak diidofahkan, maka ini memberikan pengertian umum. Maka faya umum, maka jadilah maknanya umum. Jadilah maknanya umum. Sudah jam 1 ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.